tersembunyi di sudut hati. Derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang melambung, menukik bawa seberkas pelangi. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak pernah engkau hiraukan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu untuk saling membuka diri. Batas pengertian, pintu tersibak, cinta mengalir sebening embun. Kasih pun deras mengalir, cemerlang sebening embun. Coba membaca sorot mata dalam menyimpan rindu. Sejuta impian, sejuta harapan. Kenapakah mesti engkau abaikan? Masih ada waktu untuk saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu tersibak, cinta mengalir sebening embun. Kasih pun deras mengalir, cemerlang sebening embun. Selama musim belum bergulir, masih ada waktu untuk saling membuka diri. Sejauh batas pengertian,